Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamuddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dari apa yang kita bahas dari kitab Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih mengulang sedikit terkait dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang celaan terhadap para hamba dinar dirham, demikian juga enam pakaian-pakaian yang indah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut sebagai peringatan bagi kita semuanya agar kita tidak termasuk bagian orang-orang yang menghamba kepada bagian dari dunia. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita pada kesempatan yang lalu membacakan sedikit dari tafsir surat Al-Fajr, yang mana menyebutkan di sana tentang keadaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kenikmatan-kenikmatan, yang apabila mereka mendapatkan kenikmatan tersebut mereka merasa ridho, menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keridhaan kepada dirinya, padahal bisa jadi orang tersebut dalam keadaan maksiat, dalam keadaan menggunakan berbagai harta kenikmatan dunia tersebut bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwasanya apa yang dia dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut menunjukkan Allah ridha kepada dirinya, padahal bukanlah ini tolak ukur yang sebenarnya, bukanlah ini barometer yang sesungguhnya. Tapi sungguh Allah membagi-bagi rizki kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan kepada mereka, yang justru kenikmatan yang Allah berikan itu adalah bagian dari ujian dan cobaan kepada seorang hamba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena keadaan orang yang seperti ini ditunjukkan ketika dia tidak mendapatkan nikmat tersebut, kemudian dia mencela, mencela takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan dalam ayat yang berikutnya dalam surat Al-Fajr ayat 16, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada orang tersebut, atau memberikan atau menguji kepada hamba tersebut, di mana Allah menentukan kadar rezekinya sesuai dengan apa yang dia dapatkan, berbeda dengan orang yang pertama tadi, dia tidak mendapatkan kenikmatan yang melimpah. Fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian orang tersebut mengatakan, sesungguhnya Rabbku telah menghinakanku. Maka dari sini sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasanya orang yang menghamba kepada dunia yang seperti ini, dia tolak ukurnya adalah kecintaan dia atau keridhaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata diukur karena dunia. Dia menganggap bahwasanya ketika Allah memberikan nikmat yang melimpah berarti Allah ridha. Kalau Allah tidak memberikan rezeki kepadanya berarti Allah tidak memuliakan dirinya, Allah atau Allah tidak meridhai dirinya. Nah, walaupun bukan berarti kemudian apabila seorang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak dibalas dengan kejelekan. Bisa jadi seorang dengan sebab kemaksiatan yang dia perbuat, bisa jadi dengan perbuatan dosa yang dia kerjakan menyebabkan rezeki yang diberikan kepada hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan sebagaimana apa yang sebelumnya dari kenikmatan-kenikmatan. Allah menahan rezekinya. Mungkin disebabkan karena kemaksiatan yang dia perbuat, Allah memberikan kemiskinan kepada dirinya, bisa jadi. Ya. Tetapi pembahasan yang kita sebutkan ini adalah gambaran ahlu dunia, itu adalah semata-mata mereka ketika menganggap keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata dari ukuran dunia saja. Ketika Allah melimpahkan rezeki menikmat kepadanya, berarti ini Allah ridha walaupun dia bermaksiat. Ya. Sebaliknya ketika tidak diberikan rezeki baru kemudian dia mencela Allah, mencela takdirnya. Maka inilah gambaran ahlu dunia. Walaupun sekali lagi di sana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih ya, bahwasanya kemaksiatan itu al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya suatu amal perbuatan itu dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Seperti kemaksiatan. Bisa jadi dengan kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang hamba menyebabkan azab yang disegerakan di dunia. Bisa jadi Allah memberikan kepadanya kemiskinan dengan sebab yang dia kerjakan dari dosa tadi. Nah, maka sebagaimana yang disebutkan banyak oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang permasalahan yang seperti ini, bahwasanya dosa itu adalah menjadi sebab diberikannya seorang hamba ujian berupa, bisa jadi berupa al-fakr, berupa kemiskinan. Tetapi sekali lagi bukan tolak ukurnya bahwasanya keridhaan ataupun kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata hanya karena semata-mata dunia yang seperti ini. Tidak. Ya, bisa jadi seorang yang diberikan kemiskinan ujian, kesabaran untuk menghadapi kemiskinan tersebut, Allah ridha kepada hamba tadi. Walaupun dia tidak seperti orang-orang yang kaya, tidak seperti orang-orang yang mendapatkan rezeki yang melimpah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berupa keridhaan kepada dirinya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepadanya insirahus sadr, kelapangan dada dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan tersebut. Demikian juga penyakit yang Allah berikan kepada hamba tadi. Allah berikan kepada hamba tadi berupa ujian penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tapi hamba tersebut sabar ketika menghadapi ujian tersebut. Maka Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut ya, berupa kesabaran di dalam menghadapi berbagai ujian-ujian tadi. Ini merupakan hidayah yang Allah berikan kepada hamba tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla balla tukrimunal yatim. Maka sekali-kali tidak, bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, laisal amru kama yadhunnu hadzal insanu balil ikramu bi ta'atillah. Jadi bukanlah perkaranya itu adalah sebagaimana apa yang disangka oleh manusia tadi. bahwasanya kebaikan, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu diukur dari kenikmatan, kemewahan harta yang Allah berikan kepada hamba tersebut lah. Atau ketidakcintaan atau ketidakridhaan Allah diukur dari urusan masalah dunia yang seperti ini, tidak juga. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas, bagaimana orang-orang kafir mereka berlimpah dengan kemewahan dunia, tapi bukan itu ukuran keridhaan Allah kepada mereka. Bahkan Allah tidak meridhai kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka. Wala yardha bi ibadihi al-kufr, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha sedikit pun dari hambanya itu adanya kekufuran. Allah tidak ridha kekufuran ada pada hambanya, menunjukkan Allah tidak ridha kepada kekufuran. Demikian juga Allah menyebutkan tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, menunjukkan bahwasanya Allah tidak ridha kepada kesyirikan tadi. Demikian juga ahli syirik, orang-orang musyriknya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, balil ikramu bi ta'atillah, bahkan bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah ukurannya apa? Ta'atullah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ukurannya dunia. Wal ihanatu bi maksiatih, dan kehinaan yang datang yang diberikan Allah kepada seorang hamba adalah bentuknya apa? Kemaksiatan. Ketika seorang hamba bermaksiat, menunjukkan dia telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini ukurannya adalah apakah dia melaksanakan perintah ketaatan kepada Allah atau justru dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa antum la tukrimuna al-yatim wa la tuhsinuna muamalatah. Sedangkan kalian itu, di sini disebutkan dalam ayat ini, sedangkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Bagaimana kemudian kalian menyangka bahwasanya kalian diridhai oleh Allah? Kalian berbuat maksiat dengan bentuk apa? Tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tuhsinuna muamalatah, dan kalian tidak berbuat baik dalam muamalah kepada orang-orang yatim tersebut, anak-anak yatim tadi. Bagaimana kalian menyangka bahwasanya keridhaan, pemuliaan dari Allah itu bentuknya hanya semata-mata Allah memberikan nikmat yang melimpah kepada kalian? Itu maksudnya. Sehingga di sini adalah sebagai bentuk teguran kepada mereka ahli dunia yang menyangka bahwasanya pemuliaan dari Allah semata-mata ukurannya karena dunia, padahal mereka tidak memuliakan anak yatim, berbuat maksiat, menghinakan, menyia-nyiakan mereka. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan kemudian Allah menyebutkan dalam ayat yang berikutnya, dan kalian tidak menganjurkan manusia atau sebagian kalian dengan sebagian yang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, menyia-nyiakan mereka. Bagaimana kalian menyangka bahwasanya Allah memberikan kemuliaan kepada kalian, sedangkan kalian telah menyia-nyiakan mereka, orang-orang yatim. Tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan, ya, dengan bentuk, ya, mengambil hak milik orang lain satu dengan yang lainnya, mencampur adukkan antara haknya dengan haknya orang lain. Dia tidak peduli apakah itu harta warisan milik dirinya atau harta orang lain, ya, dicampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Sehingga dikatakan oleh beliau, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa ta'kuluna hukukal akharin fil mirathi aklan syadidan. Sedangkan kalian memakan hak-hak orang lain di dalam masalah harta warisan, ya, dengan memakan harta tersebut tanpa aturan, tanpa bimbingan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi pada zaman sekarang ini, ya, di mana orang-orang di antara mereka mengeluarkan ide-ide yang mereka anggap sebagai ide-ide yang cerdas, menganggap bahwasanya hukum waris itu tidak relevan lagi pada zaman sekarang ini, sehingga sebagian manusia terkena syubhat, ya, terkena kerancuan berpikir yang ditebarkan oleh mereka, orang-orang liberal tadi. Ya, mereka menganggap hukum waris enggak relevan lagi pada zaman sekarang ini. Ya. Masa laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-laki? Enggak adil kalau gitu. Ya. Dia menuntut kesetaraan gender dalam semua hal. Laki-laki dan perempuan. Bahkan kesetaraan dalam segala hal. Ya. Allah musta'an. Sampai-sampai di antara mereka mengkritisi syariat Allah masalah warisan. Sehingga akibatnya sebagian kaum muslimin, ya, di dalam masalah membagi harta waris saja salah. Ya, tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam syariat Allah. Bagaimana Allah telah menegaskan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi seorang laki-laki itu bagiannya mendapat dua kali lipat bagian wanita. Telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Kita tinggal sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Tidak perlu diotak-atik, tidak perlu diakal-akal lagi. Ya. Ini adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mau menjalankan syariatnya, maka kita na'udzubillah kalau termasuk orang-orang yang kufur terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta tersebut dengan kecintaan yang sangat. Ini setelah Allah menyebutkan tentang gambaran sebagian manusia, prasangka manusia, bahwasanya ukuran kemuliaan itu diukur dari dunia, kemewahan harta tadi, kenikmatan tadi. Kemudian Allah membantah, kalla, tidak, sekali-kali tidak demikian. Sedangkan kalian tidak memuliakan anak yatim, tidak menganjurkan orang, sebagian kalian dengan sebagian yang lain, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya. Demikian juga kalian mengambil harta warisan atau memakan harta warisan yang hal tersebut kalian tidak sesuai dengan apa yang dituntut di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakan harta orang lain, memakan harta warisan tersebut, ya, dicampur adukkan antara hartanya dengan harta orang lain, harta saudaranya dan yang semisalnya. Dan demikian juga wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan sedangkan kalian mencintai harta tersebut dengan kecintaan yang luar biasa, dengan kecintaan yang berlebihan. Bagaimana kemudian Allah memberikan kemuliaan kepada kalian? Bagaimana Allah memberikan keridhaan kepada kalian? Ya. Kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Setelah Allah menyebutkan, membantah mereka yang menyangka dengan prasangka yang bahwasanya kemuliaan itu ukurannya dunia tadi, kemudian memberikan contoh-contoh bentuk-bentuk kemaksiatan, kemudian Allah mengingatkan tentang hari akhir. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang hebat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat, menggoncang dengan goncangan yang hebat, di mana manusia ketika itu dalam keadaan panik, dalam keadaan baru menyadari kalau itu adalah datangnya hari kiamat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan di mana ketika itu Rob kalian atau Rob kamu datang, dan demikian juga para malaikat datang bersaf-saf. Dalam keadaan bersaf-saf mereka para malaikat. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yang pada hari itu didatangkan orang tersebut atau ditampakkan kepadanya pada hari tersebut dengan jahannam. Neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yang pada hari itu manusia baru menyadari. Baru menyadari, baru ingat. Yang pada hari itu manusia ingat, ya, dengan apa yang diperingatkan kepadanya tersebut. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah, waji'a fi dzalikal 'adzim al-'adzim bi jahannam yauma idzin yata'adzul kafiru wa yatubu wa min aina lahul itti'at wat taubah wa qad farrata fihi ma fid dunya wa fata awanuhuma. Dan didatangkan ketika itu kejadian-kejadian yang besar, silih berganti satu dengan yang lainnya. Ya. Tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecilnya, yang besarnya, silih berganti. Yang kemudian didatangkan kepada mereka, setelah itu adalah jahannam. Ditampakkan kepada mereka neraka jahannam. Pada hari yang ketiga itu, orang-orang kafir baru menyadari. Dan bertaubat. Tetapi taubat mereka tidak bermanfaat. Taubat mereka tidak bermanfaat. Ya. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan, "Rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu." Wahai Rabbku, kembalikanlah aku di dunia. Kembalikan aku di dunia sehingga aku bisa beramal saleh. Dari di mana dulu aku di dunia melalaikan amal soleh tersebut, menyesal dia. Penyesalannya ketika apa? Ketika di akhirat, enggak bermanfaat. Sampai-sampai Allah membantah mereka dengan ucapan, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Sekali-kali tidak, tidak akan bisa kalian kembali ke dunia. Sesungguhnya itu hanya ucapan yang ada di mulut-mulut mereka saja, yang mereka ucapkan di mulut-mulut mereka saja. Baru nyadar ketika ditampakkan kepada mereka azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat tersebut, ya, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada azab barzah sampai datang, sampai mereka dibangkitkan. Ya. Terutama bagi mereka orang-orang kafir yang mati sebelum datangnya hari kiamat. Mereka diazab dengan azab yang ada di alam barzah. Yang ini adalah merupakan fase pertama dari alam akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat tersebut gambaran penyesalan orang-orang kafir tersebut. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, wahai seandainya diriku, ya, apa yang telah aku usahakan untuk kehidupanku yang dulu ketika aku masih hidup, aku tidak memiliki apa-apa dari amal saleh. Penyesalan, tinggal penyesalan. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahullah, yaqulu ya laitani qaddamtu fid dunya minal a'mal yang fa'uni li hayati fil akhirah. Orang kafir tersebut dia menyesal, kemudian mengatakan, wahai seandainya bagaimana apa yang telah aku usahakan di dunia Kalau seandainya aku dulu di dunia beramal dengan amalan saleh, yang itu semuanya akan bisa menjadi bekal bagi hidupku kelak di akhirat. Menyesal dia ketika dia melihat akhirat, azab Allah subhanahu wa ta'ala yang menyala-nyala, baru dia menyesal. Kemudian Allah menegaskan, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada seorang pun yang mengazab dengan seperti azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada azab yang lebih dahsyat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menyamai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat-ayat ini adalah sebagai peringatan bagi kita semuanya. Bagaimana apa yang telah kita usahakan di dunia ini? Apakah kita termasuk manusia-manusia yang lalai dalam kehidupan kita di dunia dengan berbagai kehidupan dunia dan maksiat, dengan berbagai kehidupan-kehidupan yang melalaikan kita dari akhirat Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ikhwani fiddin, masih ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah. Masih ada kesempatan kita untuk berbuat baik bagi diri kita dan keselamatan diri kita. Janganlah kemudian kita menunda-nunda kesempatan itu. Jangan sampai ketika nanti kita ingin untuk kemudian bertobat, tiba-tiba sebelum datangnya waktu tobat tersebut, atau sebelum kemudian kita melafadzkan atau mengazamkan untuk bertobat tadi, tiba-tiba ajal sudah menjemput kita dalam keadaan kita belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai dosa yang kita kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita sebutkan tadi, dari ayat di dalam atau surat atau ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fajr sebagai peringatan bagi kita, gambaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita semuanya manusia, bahwasanya tolak ukur kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba bukan dengan harta dunia, bukan dengan kenikmatan kemewahan harta. Karena dalam satu sisi manusia adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Ukuran kemuliaan adalah dengan ketaatan kepada Allah. Ukuran kehinaan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia bermaksiat kepada Allah, itu ukurannya, itu barometernya. Bukan ukurannya adalah semata-mata dia mendapatkan kenikmatan dunia baru itu menunjukkan kemuliaan dari Allah. Lah, telah dibantah di dalam ayat tersebut yang telah kita baca beberapa tafsirnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada akhir pembahasan hadis ini kita akan menyebutkan kesimpulan beberapa poin penting yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan hadis Abi Hurairah, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah idza utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Ini adalah di antaranya disebutkan oleh beliau Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan fi hadzal hadis dalilun ala anna man kanat himmatuhu dunya yarda li husuliha wa yaghdab li fawatiha fa innahu khasirun. Di dalam hadis ini sebagai dalil bahwasanya orang yang himmah, cita-cita, keinginannya itu adalah semata-mata dunia, semata-mata keridoannya itu ketika dia mendapatkan dunia, yardha li husuliha wa yaghdabu li fawatiha, dan demikian juga dia benci ketika dia tidak mendapatkan nikmat tadi, benci kepada Allah, tidak ridha terhadap ketentuan takdir Allah. Fa innahu khasirun, maka orang yang seperti ini adalah orang yang merugi kelak. Dalilnya adalah Di antaranya dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan demikian juga anak-anak kalian melalaikan diri-diri kalian. Harta, anak-anak, ini adalah gambaran dari kehidupan dunia. Jangan menjadikan kalian lalai dari kehidupan akhirat. Jangan melalaikan kalian dari apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang mengerjakan yang seperti ini, ya, melakukan yang seperti ini, dia lalai terhadap kehidupan atau lalai terhadap zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dia cinta terhadap dunia, harta, anak-anak tersebut, faulaika humul khasirun, maka orang-orang tersebut, mereka itu adalah orang-orang yang merugi keadaannya. Kata beliau, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, yadhunnu annahu rabihun idza rabiha dinaran aw dirhaman alhaahu an dzikrillah walakinnahu fil haqiqati khasirun. Orang ini menyangka bahwasanya dia mendapat keuntungan yang besar ketika dia mendapatkan dinar ataupun dirham. Dinar itu adalah mata uang dari emas, dirham mata uang dari perak, sebagai gambaran dari dunia. Orang tersebut terlalaikan dari apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari keharaman-keharaman Allah, termasuk dari zikrullah. Ya. Kalau seorang mengingat keharaman Allah, dia mengingat Allah. Kalau dia lalai dari zikrullah. Demikian juga dia ingat perintah-perintah Allah, berarti dia juga masuk dalam bagian orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, bagian dari zikrullah. Sehingga zikrullah ini adalah maknanya luas. Baik dia zikir dengan lesannya dia, dengan kalbunya dia, ataupun dengan amal perbuatan dia. Maka orang yang seperti ini hakikatnya, walakinnahu fil haqiqati khasir. Akan tapi hakikatnya, orang yang seperti ini keadaannya, bisa jadi dia beruntung mendapatkan dinar, dirham. Tetapi dia hakikatnya adalah orang yang merugi dalam kehidupan dia. Rugi dunianya dan rugi akhiratnya. Walaupun mungkin secara yang nampak dia mendapatkan kemewahan harta, tapi dia rugi. Kenapa? Dia tidak bisa beramal soleh. Atau meninggalkan dari berbagai amalan-amalan soleh di dunia. Rugi dia, tidak bisa beramal soleh. Bahkan dia bermaksiat, bergelimang dengan dosa. Ini yang disebutkan oleh beliau dari faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, dari kesimpulan hadis ini, fi hadzal hadis dalilun ala annahu yambaghi lil insani ayukhrijad dunya min qalbihi qabla ayatafajja maniyatuhu hatta la yakuna abdan dalilan laha. Dari hadis ini sebagai dalil bahwasanya sepantasnya bagi seorang hamba, seorang manusia, untuk mengeluarkan kecintaan dia terhadap dunia dari kalbunya sebelum ayatafajja maniyatu, sebelum datang waktu kematian yang ada pada dirinya, sebelum ajal menjemput dirinya dengan tiba-tiba. Hatta la yakuna abdan dalilan laha, sehingga jangan sampai dia termasuk hamba yang menghamba, yang merendah diri kepada dunia tadi. Mati dalam keadaan dia menghamba kepada dunia, na'udzubillah. Dia menjadikan dunia itu adalah sebagai apa yang dia turuti, apa yang dia ikuti. Sehingga dia menjadi budak terhadap dunia tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dia hendaknya mengeluarkan kecintaan yang sangat terhadap dunia tersebut. Sebelum datangnya kematian kepada dirinya. Berarti kalau gitu enggak boleh kita mencari nafkah, bekerja. Bukan demikian maknanya. Seorang mencari nafkah, bekerja, bahkan bisa jadi Allah limpahkan kepadanya harta yang melimpah, tetapi dia tidak meniatkan itu semata-mata untuk tujuan dunia, maka itu adalah kemuliaan bagi dirinya. Bahkan dia meniatkan itu semuanya sebagai wasilah bagi dirinya untuk mendapatkan keridhaan di sisi Allah. Mendapatkan keridhaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa jannahnya, akhiratnya yang mulia. Bukan semata-mata yang dia cari dari dunia ketika dia bekerja banting tulang semata-mata untuk mendapatkan dunia dan dunia, tidak. Tapi itu semuanya sebagai pendukung bagi dirinya untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Kalau di dalam hadis tersebut, orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, yang menghamba kepada dinar, ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah, celaka hamba-hamba dinar, binasa hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba pakaian-pakaian yang mewah, yang indah. Celaka orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena himmah, cita-cita, tujuan hidupnya semata-mata untuk dunia ini. Sehingga dia dianggap sebagai orang yang menghamba kepada bagian-bagian dunia tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, kata beliau, al-isyarah ila man ta'allaka bi syai'in ta'allukan taman sara lahu mithlul 'abd. Bahwasanya orang di dalam hadis ini ada isyarat bahwa orang yang bergantung dengan sesuatu dengan berlebihan, dan berlebihannya itu adalah sesuatu yang sampai sempurna bahkan, maka dia diibaratkan sebagai budak atau hamba kepada perkara tersebut. Kalau dia tergantung ya kepada sesuatu dari bagian dunia, baik wanita maupun harta, maka dia adalah budak dari wanita tersebut hakikatnya. Nah, maka demikian dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, gambaran orang-orang pencinta dunia ya, sampai-sampai ya, ketika digambarkan tentang kecintaan seorang kepada seorang wanita, sampai-sampai disebutkan oleh sebagian mereka para ahli syair, laukila limajnuni Laila, kalau dikatakan kepada orang yang tergila-gila kepada Laila, Laila ini adalah gambaran nama seorang wanita sebagai perumpamaan kecintaan seorang kepada wanita. Turidu amid dunya aum am fi zawayaha, yang kamu inginkan itu dunia atau kamu ingin senantiasa berada di sisi Laila. Ini gambaran kecintaan seorang kepada bagian-bagian dunia yang dia sangat cinta kepada wanita dibandingkan kepada harta yang lainnya. Kamu lebih cinta dunia atau berada di sisi Laila? Orang yang tergila-gila terhadap Laila ini dia mengatakan, laqala gubarun fini aliha ahabbu ila nafsi wa ashfali balwaha. Dia mengatakan, sungguh debu-debu yang diterbangkan dari tanah yang ada di sendalnya Laila itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Yang hal tersebut adalah lebih aku cintai pada diriku dan lebih mengobati bagi kalbuku, bagi hatiku. Ini gambaran orang yang sudah tergila-gila dengan bagian dari dunia, kecintaan terhadap wanita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata beliau, annahu yambagi lil insan ayyakuna ridahu fima yurdillah. Maka sepantasnya bagi seorang untuk menjadikan keridhaannya tersebut adalah apa-apa yang menjadikan keridhaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kami sebutkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.